Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kullal muhtasatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Wa bidillah azzaikumullah. Kita masuk kepada al-mas'alatul sananun. Masalah yang ke-80 dari masail jahiliyah. Masalah-masalah terkait dengan perangai-perangai ahlul jahiliyah. Ya'ni tuluhuhum fil ashkhas. Mereka berlebih-lebihan di dalam memuliakan dan mengagungkan tokoh-tokoh, person-person, mengkultus individukan tokoh-tokoh mereka, bahkan bisa jadi yang dikultuskan tersebut melebihi daripada yang semestinya adalah orang-orang yang saleh. Bahkan para anbiya bukan diikuti aturannya, ajarannya, tetapi dikultuskan melebihi daripada kedudukannya. Kedudukan al-anbiya adalah kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para nabi, mereka adalah manusia biasa, tidak berhak mendapatkan daripada al-ibadah, peribadatan. Maka apa yang akan disebutkan di sini? Perkara-perkara jahiliyah yang menyebabkan terjatuhnya manusia ke dalam peribadatan kepada orang-orang saleh atau menjadi wasilah terjadinya hal tersebut. Qala al-mu'allif rahimahullah ittikhadhu quburi anbiya'ihim wa salihihim masajid. Menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai tempat-tempat ibadah, tempat-tempat sujud. Kuburan bukan tempat untuk sholat, bukan tempat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal tersebut akan bisa disalahartikan. Akan membawa kepada pintu gerbang kesyirikan. Sehingga ini diperingatkan. Qala Syaikhul Islam Fauzan hafizahullahu ta'ala mimma 'alaihi ahlul jahiliyah min ahlil kitab wa ghairihim ittikhadhu quburi anbiya'ihim wa salihihim masajid. Di antara perkara-perkara yang ahlul jahiliyah dan ahlul kitab dan selain mereka berada padanya adalah menjadikan kuburan daripada nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Wa hadza kana wa la yazal 'inda al-yahud wa an-nasara. Dan ini terjadi dan terus-menerus terjadi ada pada orang Yahudi dan Nasrani. Wa inda musyrikil Arab dan juga pada orang-orang musyrikin bangsa Arab. Wa 'indal muntasibina ila Islam, bahkan kepada orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, terkhusus dari kalangan sufi ya. Mimman ya'budunal qubur wal adrihah, dari kalangan orang-orang yang beribadah kepada kubur ya, dan juga nisan-nisan, kuburan-kuburan dan kijing-kijing. Mereka beribadah kepada Allah, sholat untuk Allah di situ. Ini perkara mungkar. Perkara mungkar. Apabila sholatnya bukan untuk Allah, ini kesyirikan. Wa ahlul kitab hum awwalu man amila dhalik. Dan ahlul kitab, mereka adalah orang yang pertama kali melakukan hal tersebut. Kalau dilihat dari niat mereka, bagus. Niatnya untuk memuliakan, niatnya untuk kemudian bisa semakin khusyuk dalam ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena berada di kuburan orang yang saleh. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyatakan, "Inna man kana qablakum," sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, "kanu yattakhidhuna al-qubur masajid," dahulu mereka menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat-tempat sholat, tempat-tempat sujud. "Ala fala tattakhidhul qubur masajid," ingat-ingatlah, jangan sampai kalian menjadikan kuburan-kuburan itu masjid-masjid. Masjid di sini yakni musallayat, tempat-tempat sholat. Yusalluna indaha, sholat di situ, dijadikan tempat sholat. Kenapa demikian? Kok dilarang? Li'anna sholata indaha wasilatun ila ibadatiha. Karena sholat di tempat tersebut bisa menjadi wasilah, sarana untuk kemudian mengibadahinya. Mengibadahi ibadah kijim, adriha, kuburan tersebut. Kemudian orang yang terkecoh melihat banyak orang sholat di situ, berarti orang itu orang yang memiliki kedudukan yang dekat kepada Allah. Akhirnya dia berpikir, kalau saya meminta kepada Allah langsung kemungkinan tidak akan didengar karena saya banyak dosa. Kalau begitu saya akan mendekatkan diri saya kepada orang yang dikubur di situ. Dia adalah wali dari wali-wali Allah, orang yang sholat, dekat kedudukannya dengan Allah. Bisa jadi kalau saya berwasilah dengannya, maka akan dikabulkan semua dari permohonan saya. Sehingga dengan itu dia pun memberikan praktek ibadah, yakni doa, kepada orang yang sudah mati tersebut yang dikubur di situ. Dan ini betul-betul terjadi. Jadi di sini sholat di tempat tersebut ini akan membawa kepada wasilah menuju kesyirikan. Wa in kana al-musalli yusalli lillah, walaupun orang yang sholat di situ sholatnya karena Allah dan untuk Allah. Lakin idza shalla 'inda qabrin fa inna hadha wasilatun ila ibadatih. Akan tetapi di saat seseorang sholat di sisi kuburan, maka ini akan menjadi wasilah untuk kemudian diibadahi kuburan tersebut. Ya, ini orang yang dikubur di situ maksudnya. Orang-orang sufi, banyak mereka yang masjid-masjid mereka di dalamnya ada kubur. Di bagian dalam masjidnya. Lebih parah lagi kalau di bagian depan. Fakaifa idza ja'al qabr wastanjada bihi, lantas bagaimana kiranya apabila seseorang kemudian berdoa kepada kuburan. Ini dia menghadap kuburan, doanya bukan kepada Allah ya, kepada yang mati di situ, yang dikubur di situ. wastan jadabihi, dan meminta bantuan, wastagha kabihi, dan minta pertolongan dengannya. Kama yuqalal an indal adrihah, sebagaimana itu dilakukan, diucapkan saat-saat ini. Ini pada masa kita saat ini. Di sisi kuburan-kuburan. Di sisi nisan-nisan. Ternyata tidak hanya di negeri kita. Bahkan di Saudi yang terkenal dengan negeri Tauhid. Ada praktek-praktek tersebut. Ha'adha min dinil jahiliyah. Ini merupakan agama jahiliyah. Min Yahud wa Nasara wa ghairihim, dari kalangan Yahudi, Nasrani dan selain mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam lamma akhbarathu Ummu Salamah wa Ummu Habibah radhiyallahu anha amma ra'atahu fi ardi Habasyah min al-kana'is wa ma fiha min at-tasawwir. Rasulullah sallallahu bersabda di saat Ummu Salamah dan Ummu Habibah memberitakan kepada beliau radhiyallahu anhuma tentang apa yang dilihat oleh keduanya di negeri Habasyah. Ummu Salamah ini merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga memungkinkan bercerita panjang lebar. Bintun binti Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Sedangkan Ummu Habibah juga demikian. Romlah binti Abi Sufyan Al-Umawiyah. Ini juga min ummahatil mu'minin. Bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang keduanya lihat di negeri Habasyah. Ya. Karena termasuk yang hijrah pertama ke negeri Habasyah. Sebelum hijrah ke Madinah, hijrahnya ke Habasyah dulu. Negerinya kaum Nasrani, rajanya dikenal adil, yakni Najasyi yang kemudian masuk Islam. Bercerita tentang kanisah-kanisah, gereja-gereja yang ada di sana, wa ma fiha min at-tasawwir, dan apa yang ada padanya berupa gambar-gambar, foto-foto. Sampai sekarang ya. Gereja itu penuh dengan berbagai macam foto-foto. Tokoh-tokohnya, pendeta-pendetanya dipajang. Ya. Mengelilingi daripada bagian ruangan dalam gereja tersebut. Karena Ummu Salamah wa Ummu Habibah qad hajarata ila Habasyah ma'a zawjayhima al-hijratal ula. Karena Ummu Salamah dan Ummu Habibah keduanya hijrah ke negeri Habasyah bersama dengan suami keduanya sebelum menjadi istri Rasulullah tentunya. Hijrah yang pertama. Fara'ata fi biladil Habasyah. Maka keduanya melihat di negeri Habasyah al-kanais al-muzakhrafah. Gereja-gereja yang didekorasi sedemikian rupa, dihiasi. Bihas tuar, padanya terdapat foto-foto, gambar-gambar. Sebenarnya pada waktu itu belum ada fotonya, gambar-gambar. Fadzakarata dzalik. Nah, kemudian menceritakan, yang keduanya menceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini diceritakan oleh keduanya, oleh Ummu Habibah dan Ummu Salamah, itu di akhir-akhir kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal tersebut ya terdapat pada riwayat-riwayat yang ada. Disebutkan sekitar 5 hari sebelum meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan seperti itu. Lantas apa faedahnya? Al-Hafidz menyatakan wa faidatu tansis ala zamanin nahyi al-isyara ila annahu minal amril muhkam allati lam yunsas ikaunihi sadara fi akhir hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah penyebutan daripada waktu di situ qabla mautihi bi khamsin, misalnya kayak gitu ya kalimatnya. Sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selang waktu 5 hari. Ini tansis namanya. Tansus ala zamanin nahi. Ini isyarat bahwasanya perkara tersebut, ya, perintah tersebut atau larangan tersebut dari Nabi SAW bersifat mukam, sesuatu yang bersifat tetap hukumnya. tidak dimansuh. Karena munculnya larangan tersebut di akhir kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sakit yang sangat berat, beliau tetap memperingatkan. Di saat kedua istrinya bercerita, dahulu waktu kami hijrah ke Habasyah kami mendapati gereja-gereja yang begitu sangat indah, di dalamnya terdapat foto-foto tokoh-tokoh yang dipajang di sana. Maka Rasulullah SAW tidak diam dalam kondisi beliau sakit parah. Beliau mengatakan, ulaika qaumun idza mata fihim ar-rajulus salih aw al-'abdus salih banau 'ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syiralul khalqi 'indallah. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang kebiasaan mereka apabila meninggal dunia, pada mereka seorang lelaki yang saleh atau hamba yang saleh, mereka bangun di atas kuburannya, mereka bangun masjid. Kemudian mereka tampilkan di situ gambar-gambar tokoh tersebut. Rasul menyatakan ulaika mereka-mereka itu syirarul khalqi indallah, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya yang mendorong mereka melakukan hal tersebut? Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan wa innama fa'ala dzalik awa'ibuhum liyata'an nasu bi ru'yati tilka suwar wa yatadzakkaru ahwalahum as-shalihah. Mereka melakukan hal tersebut agar mereka merasa senang melihat daripada tokoh-tokoh tersebut, seolah-olah mereka masih berada di tengah-tengah mereka, ya, dan ingat akan kondisi kesolehan mereka, mengenang kembali akan bagaimana dahulu ibadah mereka, kesolehan mereka, sehingga diharapkan dengan itu fayajtahidu kajtihadihim, sehingga mereka semakin bersemangat sebagaimana atau seperti semangatnya tokoh-tokoh tersebut dalam ibadah. Dan mereka sangat pintar sekali dan sangat-sangat fasih sekali menjelaskan tentang ini tokoh pula dahulu ibadahnya begini begini begini, zuhudnya waroknya terhadap dunia dan seterusnya. Awalnya tujuannya adalah untuk hal tersebut. Summa khalafa min ba'dihim khulufun jahilu muradahum, kemudian bergantilah dan bergeserlah, bergulirlah generasi demi generasi, yang kemudian datang satu generasi sama sekali tidak mengetahui tujuan daripada ditampilkannya foto-foto para tokoh tersebut. Dan bisa jadi mungkin ada patung-patungnya juga. Wa waswasalahumus syaitan, kemudian syaitan membisikkan kepada mereka anna aslafakum kanu ya'buduna hadhihi suwar, bahwa nenek moyang kalian dahulu, bapak-bapak kalian dahulu, mereka beribadah kepada patung-patung ini atau gambar-gambar tokoh ini. Wa yu'azzimunaha, dan mengagungkannya. Fa'abaduha, sehingga mereka pun kemudian beribadah kepadanya, mengagungkannya dan beribadah kepadanya. Model beribadahnya bukan kok sujud ya, artinya di situ mereka dihias-hiasi bahwa mereka adalah orang-orang yang memang dekat kepada Allah ya, dan mereka ini memiliki kedudukan yang sangat dekat, bisa menyampaikan hajat kalian kepada Allah. Maka hendaknya kalian mendekatkan diri kepada mereka, sehingga mereka nanti akan mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan hajat kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara mendekatkan dirinya? Ya, kalian kalau misalnya bernadar-nadar kepada mereka, bersedekah atas nama mereka, berkurban, menyembelih dengan nama mereka dan seterusnya. Itu adalah praktek ibadah yang harusnya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada haula, diberikan kepada para tokoh tersebut. Itu makna daripada ibadah. Fahadharan Nabi sallallahu alaihi wasallam an mithli dzalik saddan lidzari'ah al-mu'addiyah ila dzalik. Maka Nabi pun memperingatkan dengan peringatan keras dari perbuatan tersebut, menutup celah yang akan membawa kepada kesyirikan. Baik, kembali kepada penjelasan Syaikh Fauzan. Famin dini jahiliyah, maka di antara praktek agama jahiliyah, ittikhadul awliya wassalihin arbaban min dunillahi azza wa jal, menjadikan para wali dan orang-orang saleh sebagai tuhan-tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran dan telah lewat. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah yaz'umun annahum yuqarribunahum ilallahi zulfa. Mereka beranggapan bahwa tokoh-tokoh yang sudah meninggal dunia tersebut akan bisa mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Bagaimana nanti ini akan disebutkan ayatnya. Baik. Wa annahum yashfa'una lahum indallah, dan juga bahwa mereka adalah pemberi syafaat insyaallah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun ha'ula'i syufa'auna 'indallah, dan mereka beribadah kepada selain Allah, kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka, tidak pula memberikan manfaat. Ya, ini orang sudah meninggal dunia, orang sudah mati. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan alasan peribadatan tersebut, mereka mengatakan haula isfa'una indallah. Mereka-mereka itu para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Jadi gambaran syafaat, ya. Kalau kita misalnya punya hajat kepada bupati, ya mungkin ya sulit untuk kita langsung ketemu sama bupati. Katakanlah bisa ketemu, belum tentu akan didengar permohonan kita. Kamu siapa? Tidak dikenal sama bupati. Nah, maka kita datang kepada orang yang kita kenal baik, ya, dan orang tersebut punya hubungan khusus dengan bupati. Kira-kira siapa? Nah, kita sampaikan hajat kita kepada orang khusus tersebut, ya. Orang punya hubungan khusus tersebut. Ini tolong Pak, saya butuh hajat kepada Pak Bupati terkait kemaslahatan yang ada di tempat saya. Bisakah untuk kemudian Anda sampaikan kepada beliau? Kata orang ini tadi, misalnya, oh iya siap, saya akan sampaikan. Ini masalah bungkus. Ini namanya syafaat. Ini yang namanya syafaat. Jadi gambarannya mereka menjadikan Allah itu seperti makhluk. Ya kan, gambarannya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala, kalau kita langsung berdoa minta, kemungkinan tidak didengar karena kita ini siapa? Banyak dosa. Nah, ini kepada orang-orang soleh ini. Kita datangi kepada mereka kuburannya, kemudian kita sampaikan hajat-hajat kita. Sehingga mereka ini akan menjadi pemberi syafaat yang menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyangkal argumentasi mereka ini dengan kalimat qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh. Katakan, apakah kalian tidak memberitakan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak ketahui di langit dan di bumi? Subhanahu wa ta'ala amma yusrifun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ya. Mereka tidak memberitahukan kepada Allah sesuatu yang tidak diketahui, yakni hajat-hajat mereka itu loh. Dan tidak akan didengar. Itu kan tuduhan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara adanya syafaat, adanya ajudan. Melewati ya ajudan terlebih dahulu baru kemudian disampaikan kepada Allah. Nah, kalau makhluk butuh ajudan karena dia tidak bisa mengetahui langsung, ya. Presiden butuh ajudan, tidak tahu kebutuhan dan apa yang diinginkan masyarakatnya. Kalau langsung semua kepada presiden juga tidak mungkin kan. Maka lewat ajudan yang disampaikan. Ya Allah diperlakukan seperti itu. Maka Allah nyatakan, atau nabiunallah, apakah kalian tidak memberitakan kepada Allah dengan sesuatu yang tidak diketahuinya? Semua dari apa kebutuhan kalian? Allah mengetahuinya, berhentikan hati kalian. Bahkan Allah tahu, tidak butuh dengan itu. Bahkan dengan seperti itu, kalian telah memberikan satu praktek ibadah yang itu sangat diharapkan oleh Allah SWT sebagai bentuk ketundukan, kepatuhan, perendahan diri kepada Sang Pencipta. Allah SWT. Dengan seseorang berdoa, tadarruan wa khifah, wa khufyah, dengan tunduk, dengan khusyuk, ya, dengan merendahkan diri, dengan suara yang lirih. Ya ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah seperti ini. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasti Allah benar. Allah mengetahuinya. Wa qala ta'ala dan juga Allah taala nyatakan. Walladzina takhadhu min dunillahi auliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala wali-wali selain Allah, mereka mengatakan ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan, ya kan, istina' munqati di sini, melainkan hanya sebatas supaya mereka itu mendekatkan diri-diri kami kepada Allah. Ibadah yang hanya kepada Allah. Siapa bilang kami beribadah kepada selain Allah? Tidak. Yang namanya syirik itu ibadah kepada selain Allah. Iya. Nyembah kuburan, nyembah batu, nyembah pohon, nyembah bintang, bulan, matahari, nyembah jin, nyembah malaikat, itu syirik. Kami tidak seperti itu. Ya. Mana butuhum, kami tidak beribadah kepada itu semua. Tidak. Kami hanya sekedar berusaha untuk bagaimana mereka-mereka ini, orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah, menyampaikan hajat-hajat kami kepada Allah. Itu praktek jahiliyah. Amalan jahiliyah itu seperti itu. Nah kalau sekarang ada orang yang sujud kepada batu, pohon, gunung, yang melebihi daripada praktek ala jahiliyah, lebih parah lagi kalau ada yang seperti itu. Lebih parah. Sehingga penulis dalam kitabnya yang lain, Faidul Arba, menyebutkan bahwa musyriku zamanina asyaddu syirkan minal awwali. Bahwa orang-orang musyrik pada zaman kita ini lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang. Itu saja sudah dinyatakan musyrik loh ya, dengan alasan yang tadi disebutkan. Kenapa? Karena intinya sama, dia memberikan praktek ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Wa haula, kata Syekh Fauzan, mereka-mereka ini la ya'taqiduna fihim annahum yakhluqun wa yarzuqun wa yuhyun wa yumitun. Ya. Mereka-mereka itu musyrikin pada zaman Nabi itu, mereka tidak berkeyakinan pada apa yang kemudian mereka jadikan sebagai para pemberi syafaat tadi, ya, kuburan misalnya ataupun patung, ya, berhala-berhala. Mereka tidak punya keyakinan sama sekali bahwa patung-patung itu atau kuburan orang yang sudah mati di situ, ya, mereka mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, tidak, sama sekali tidak ada keyakinan seperti itu. Banyak tarifun, bahkan mereka membenarkan, mengakui anna hadza khasun billahi azza wa jalla, bahwa hal itu menghidupkan, mematikan, mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta itu adalah hak Allah secara khusus. Wa inna ma ittakhaduhum wasa'id bainahum wa bainallah wa sufa'a, mereka hanya menjadikan sebatas wasilah antara diri mereka dengan Allah, ya, wasilah, perantara, penjembatani antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, pemberi syafaat. Fa sarafu lahum anwa'an min al-ibadah, sehingga dengan sebab itu tadi mereka memalingkan sekian banyak ibadah yang harusnya kepada Allah, ini dipalingkan, diarahkan kepada al-wasa'id ini tadi, yang harusnya ke atas begini, mereka simpankan di sini. Ya. Diberikan kepada wasilah-wasilah tadi, nazar juga kepada mereka, sedekah juga kepada mereka, bersumpah loh kepada mereka. Mereka kalau sumpah kepada Allah, terkadang berani untuk kemudian berdusta. Wallahi, wallahi, saya enggak pernah kepada melakukan. Kamu mencuri? Enggak. Demi Allah enggak mencuri. Wallah, saya enggak mencuri, padahal mencuri. Berani mereka. Ya. Kenapa? Allah itu maha pengampun. Tuhan itu maha luas rahmatnya. Begitu. Tapi kalau demi tokoh yang mereka takuti tadi, mereka agungkan tadi, oh enggak berani sama sekali. Demi Abdul Qadir Jilani, enggak berani. Takut. Demi Badawi, takut. Demi Dasuki, enggak berani. Nama-nama tokoh yang begitu sangat ditakuti. Karena karomahnya yang luar biasa. Jadi itu ya, bentuk daripada kerusakan yang sangat parah. Pada masa dahulu, jahiliyah, mereka kalau bersumpah untuk mentakid bahwa hal tersebut betul-betul, ya, mereka jujur misalnya, mereka bersumpahnya bukan demi Allah. Ya, demi Allah gitu itu juga kadang-kadang, dan itu biasanya sekedar sesuatu yang lamis kalau bahasa kita, biasa keluar dengan lisan gitu aja. Kalimat wallahi, wallahi. Bukan diniatkan sumpah. Kalimat wallahi. Tetapi kalau betul-betul sumpah, akid bahwa dia sedang bersumpah, bahwa dia jujur, ya, dia kuatkan ucapannya dengan kalimat wallata wal'uzza. Demi lata bi uzza. Oh, ini berarti sungguh-sungguh. Kalau sudah lata dan uzza yang keluar. Min ajli an yuqarribuhum ila Allah zulfa. Itu mereka lakukan tujuannya apa? Agar bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Fa hadza dinul jahiliyah. Maka ini yang namanya agama jahiliyah. Tanpa sadar ternyata banyak dari kaum muslimin yang terjatuh dalam perkara-perkara seperti ini. Wa alaihi ubadul kubur al-yaum, dan berada di atas perkara inilah para penyembah kubur pada hari ini. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Dan mengingat sekali perkara ini. Wa minal ghulu fil kubur wa ashabiha al-bina'u alaiha, dan termasuk daripada ghulu terkait dengan kuburan dan terkait orang yang dikubur di situ adalah membangun kuburan tersebut. Dibangun. Kita saksikan yang di banyak tempat. Kuburan-kuburan dibangun begitu sangat megah. Wa isrojuha, dan diberi penerangan-penerangan lampu-lampu. Mungkin bentuknya seperti lampion-lampion. Atau lilin-lilin. Atau lampu badai gitu taruh. Atau bahkan dengan listrik. Diterangi dengan listrik, dialirkan listrik ke situ. Kalau zaman dulu mungkin dengan ya pelita-pelita sentir kayak gitu. Sekarang dengan berbagai macam ornamen warna-warni indah. Wawat usatair alaiha, dan diberikan siter, ya. Diberikan siter. Kain yang menutupinya. Wa kitaba 'alaiha, dan diberi tulisan-tulisan. Wa tajsisiha, dan diaci. Dilepo. Dibuat seperti bangunan layaknya bangunan. Wa ghairu dzalika min madzahiril ghulu, dan yang semisalnya daripada bentuk-bentuk ghulu ekstrim di dalam agama. Ini juga radikal seperti ini. Radikal dalam kacamata perkara yang mungkin dianggap remeh. Bahkan dianggap perkara biasa. Padahal itu merupakan fenomena yang sangat-sangat berbahaya. Kesulitan. Urusannya itu kerusakan dunia akhirat. Oleh hadza nahar Rasulullah SAW anda likabulik. Dan karenanya Nabi SAW melarang daripada itu semua. Ya ini apa? Bina'ul kubur, bina alal kubur, artinya bukan sekedar kuburan kemudian diberikan bangunan dikit, mungkin satu jengkal itu masih boleh. Ya. Tapi betul-betul dibangun di atas kuburan tersebut. Satu, isra duha, dua, wat usata'ir, tiga, kitaba alaiha, empat, taji suha, lima. Ini semua dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang banyak. Kalau antum belajar kitab tauhid misalnya, ya di situ dibahas. Dan di sini pun juga ada bahasannya nanti. Setelah ini nanti diantaranya adalah hal tersebut yang akan dibahas. Wallahu ta'ala alam bisawab, ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nabtahillahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.